kita goyang lagi ya. Yuk. Monata. Situ tak beda usia no. Situ tak beda usia. Semuanya ya. Ayo kita situ. Beda usia.